بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kepada yang kami hormati bapak-bapak dari pemerintahan, Pak Camat yang kami hormati, Bapak dan Ramil Polsek, dan dari kepolisian, dikambilah dari TNI, babi misalnya, yang kami hormati, dan seluruh aparat pemerintahan yang kami hormati. Demikian pula takmir masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bermuajah, bersilaturahim dengan kaum muslimin, yang semoga hal ini semuanya adalah akan bisa mengeratkan ukhuwah imaniyah kita, yang merupakan power kedua setelah iman kita adalah ukhuwah imaniyah. Dan inilah yang juga akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan dan juga lebih lagi menjelang bulan Ramadan, yang tentunya bulan yang menunjukkan kepada kita untuk kita juga banyak berempati kepada saudara-saudara kita. Maka semakin menguatkan ukhuwah imaniyah kita, menebarkan kasih sayang. Dan inilah Islam yang mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada kenyamanan, ketenteraman dalam semua amaliyahnya. Tidak suka dengan ribut-ribut, apalagi perseteruan dan permusuhan, ketika semuanya adalah didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan al-akhillai yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai, nanti di hari kiamat saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ukhuwah iman yang dibangun di atas dasar ketakwaan ini, inilah yang insyaallah taala akan langgeng, akan kekal sampai nanti kita menapak dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'izzakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah, yang pertama dan utama, mari untuk kita senantiasa manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan berbahagia ini menjelang bulan Ramadan, untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan secara iman, mempersiapkan amal, mempersiapkan hati kita menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung, yang tentunya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya untuk kita bisa terus mengulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita tiada lain adalah untuk kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari peruntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan modal yang Allah telah berikan kepada kita. Diberi modal hidup dengan berbagai fasilitasnya, dan kita diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Qur'an untuk kita sebagai petunjuk kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Maka ini semuanya adalah anugerah dan nikmat yang besar yang harus senantiasa kita syukuri. Kita umat yang terbelakang, namun insya Allah ta'ala nanti di hadapan Allah adalah yang terdepan. Manakala kita senantiasa mengikuti kepada tuntunan dan juklah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari, mumpung kita masih diberi waktu sebelum kita menyambut hari-hari yang mulia, kita persiapkan dengan baik, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan seia sekata kita benar-benar bisa memanfaatkan dan juga mempersiapkan yang lebih baik dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah tuntunkan kepada kita, adalah satu kemuliaan untuk kita senantiasa menjadikan segala sesuatu itu di persiapkan dengan baik. Dan inilah sebenarnya tuntunan dari Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faradta fansab. Ketika selesai dari satu urusan, maka buatlah planning berikutnya. Dan ini sebenarnya Islam juga memberikan tuntunan kepada kita dengan manajemen yang baik. Bukan asal-asalan. Manakala kita cermati dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali bahkan Islam lebih dahulu berbicara masalah manajemen sebelum ada ilmu manajemen sendiri. Maka namun hanya kadang-kadang kita ghaflah, kita sendiri lalai, dan kadang-kadang kita sendiri tidak memahami dengan aturan-aturan yang sebenarnya itu sudah lebih dahulu Islam memulainya sebelum yang lainnya. Maka perlu untuk kita juga mengoreksi kembali dan menelaah kembali. Dan ini bagian dari kesempurnaan agama kita. Kita tahu Islam ini adalah yang paling mulia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan ayat ini yang menjadi kecemburuan bagi orang-orang di luar sana, ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka paling cemburu dengan kita umat Islam karena ayat ini turun kepada kita. Maka ketika mereka mendengar ayat ini turun, mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sudah mengatakan, seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami jadikan hari itu adalah hari yang kami rayakan sebagai Aid, sebagai hari yang kami rayakan. Karena ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Namun demikian, bukanlah sekedar kita sebagai satu kebanggaan saja, namun di sana adalah ada tuntutan untuk kita mengkaji, mempelajari akan kesempurnaan agama ini. Yang kalau kemudian kita mengkaji lebih dalam adalah memberikan tuntunan kepada kita dalam semua aspek kehidupan kita. Dan ini pun juga tidak hanya dalam masalah-masalah ibadah saja, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan ini ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah, bukan sekedar kita mengikuti aturan, tapi ada aspek ibadah, ada aspek kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih lagi mengulang kita menyambut tamu yang mulia ini, Sayyidus Syuhur, sayyidnya dari bulan-bulan Hijriyah, pimpinannya dari bulan-bulan Hijriyah. Ini tentunya bagaimana kita bisa menyambutnya dengan baik, memuliakannya. Namun demikian ini juga sebelum, karena kita menyambut bulan yang mulia ini bukanlah sekedar hanya kita ritual begitu saja, perlu dipersiapkan, perlu ada planning yang baik, ada manajemen yang baik. Bagaimana semestinya kita dan apa yang akan kita lakukan nanti ketika kita bertemu dengan bulan yang mulia ini. Yang utama dan pertama adalah berkaitan dengan niat kita. Karena niat inilah yang akan menjadikan sah dan tidaknya satu amalan. Pertama, demikian pula karena niat inilah yang akan menjadikan nilai pahala kita besar dan kecilnya, sedikit banyaknya, dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan dari pahala adalah sangat tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa rubba amalin saghirin fahuwa 'indallahi 'azhim. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil, namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala besar, meskipun dipandang oleh manusia ringan. Dan ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya sedikit, tapi nilainya adalah besar dan banyak. Maka ini yang harus senantiasa kita juga mengkaji dan belajarnya. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, saya nukilkan di sini, beliau menyebutkan bahwa ketaatan itu murtabitatun binniyat. At-ta'at murtabitatun binniyat. Ketaatan-ketaatan itu sangat tergantung kepada niat-niat yang ada dalam hati kita. Dalam dua hal. Fi asli sihatiha, dalam asal kesahihan amalan itu. Dan yang kedua, wa fi tadha'ati fadliha atau tadha'ufi fadliha. Yang kedua, dari sisi dilipat gandakan keutamaannya. Ini sangat tergantung kepada niatnya. Dan beliau katakan bahwa adapun amalan-amalan itu bisa berlipat ganda pahalanya, keutamaannya. Ini juga dikatakan fabikathratin niyatis hasanah, adalah kan dengan banyaknya niat-niat yang baik. Dan beliau katakan fa inna ta'atal wahidah, maka semuanya satu ketaatan saja, satu ketaatan, yumkinu an yanwiya khairat kathirah, bisa untuk diniatkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Satu amalan itu bisa diniatkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan dengan setiap niat itu disitulah nilai pahalanya. Kalau kemudian satu niat kebaikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-hasanatu bi asyamthaliha ila sab'imi'ati dhi'f, satu kebaikan itu bisa berlipat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sekarang kalau satu amalan diniatkan 10 niatan misalkan, 10 niat kebaikan, tinggal dikandikan saja ya, berlipat ganda. Dan inilah yang harus ada pada diri kita, supaya tidak sia-sia dalam amalan-amalan kita. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan sedikit tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para jemaah kata Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, untuk apa kita puasa? Untuk apa kita puasa? Maka dari sinilah, dari pertanyaan ini akan muncul ya, bagaimana motivasi dan hasungan-hasungan dari Nabi alaihi salatu wassalam dari puasa ini. Maka yang pertama, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa. Kenapa? Karena tidak ada yang semisal dengan puasa ini. Tidak ada ibadah yang bisa yang semisal dengan puasa ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat datang kepada beliau, murni bi amalin adkhulu bihi jannah. Kata sahabat ini mengatakan, ya Allah, perintahkan aku dengan satu amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini kerinduan para sahabat. Ya. Mereka selalu seperti itu. Pandangannya jauh. Beramal bagaimana untuk mendapatkan surga. Karena apa? Inilah perniagaan yang sebenarnya. Inna Allah ashtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah yang akan membeli dari orang-orang mukmin, bahasanya membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka, bi anna lahum al-jannah, barternya adalah dengan surga. Dan itu bahasa yang Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan dalam Al-Quran. Karena ini bahasa yang mudah. Pokoknya kalau perniagaan namanya bisnis, ini ya untung dan rugi. Maka pedagang-pedagang akhirat, ini tentunya adalah lebih memperhitungkan diri, lebih mengaudit dengan perniagaannya. Jangan sampai kemudian Allah katakan apa kepada orang-orang kafir, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, tidak beruntung dagangan mereka. Fama rabihat tijaratuhum, tidak beruntung dagangan mereka. Bahasanya juga bahasa dagang. Ya. Ini. Maka hakikatnya kita berdagang. Ya. Dan orang-orang yang beriman selalu yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Ini. Mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Dan Allah juga mengatakan, hal adullukum ala tijaratin, lagi-lagi tijarah ya. Maukah aku tunjukkan pada kalian dengan perniagaan, tunjikum bin adabin alim, yang akan menyelamatkan dari siksa yang pedih. Maka ini kita lihat para sahabat selalu seperti itu ini. Maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Kecemburuan di antara mereka adalah bukan karena harta yang mereka miliki atau prestis atau yang lainnya, tapi bagaimana pahala mereka. Ketika seseorang bisa beramal mendapatkan pahala ini, iri. Maka ini seorang sahabi datang kepada Nabi pun juga menanyakan, perintahkan aku dengan satu amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk ke dalam surga. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Halaika bisawm fa innahu la mithlalah." Hendaknya engkau berpuasa, maka semuanya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Pada riwayat yang lain, "Fa innahu la adlalah." Tidak ada yang sebanding dengannya. Maka ini yang pertama. Kenapa kita berpuasa? Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Menjadikan kita lebih semangat. Tidak kemudian menjadikan puasa itu menjadikan kita loyo. Menjadikan kita mager. Malas gerak katanya. Anak muda sekarang ini gitu. Tapi tetap semangat. Karena keutamaan-keutamaan apa yang ada di dalamnya. Ini yang pertama, ini niat yang pertama. Yang kedua, bahwa kenapa kita berpuasa? Karena puasa ini min asrafil ibadat, di antara ibadah yang paling mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li. Maka sebenarnya puasa itu untukku. Maka penisbatan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penisbatan yang menunjukkan akan syaraf. Akan kemuliaan. Maka itu adalah untukku. Tentunya amalan-amalan itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah menyebutkan khusus puasa itu untukku, ini nisbatus syaraf yang menunjukkan kemuliaan yang sangat besar. Karena itu kemuliaan, karena kemuliaan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa itu juga sebagai kafarat, sebagai penembus-penembus dosa. Ya. Penembus kesalahan di berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka kena pasal, ya. 2 bulan berturut-turut harus puasa. Ini. Yang suka ingkar janji kena pasal puasa 3 hari berturut-turut. Yang menunaikan ibadah haji tamattu dan tidak bisa menyembelih kurban kena pasal juga puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang, 10 hari. Siapa yang mendihar istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri, ibu kandungnya, kena pasal juga puasa 2 bulan berturut-turut untuk menebus dosa-dosanya ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai penebus dosa, dan ini juga syaraf, menunjukkan beratnya permasalahan. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berpuasa? Karena kita melakukan perbuatan yang sangat mulia, yang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, sungguhnya itu adalah untukku. Kemudian yang ketiga, kenapa kita berpuasa? Karena puasa itu akan mengangkat derajat kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada puasa yang tidak diberikan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari sinilah juga memberi motivasi kepada kita untuk kita semangat dengan niat-niat kebaikan. Kemudian niat yang keempatnya, berikutnya, yang keempatnya, kenapa kita berpuasa? Maka karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa puasa ini menjadikan kita termasuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi, martabat takwa. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan Allah menginginkan kepada kita dengan puasa kita adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa tentunya merupakan kunci kebaikan dalam semua hal. Di mana hal ini merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada pendahulu kita juga kepada kita. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab, orang-orang sebelum kalian dan juga untuk kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah kunci kesuksesan. Ingin sukses, ingin dimudahkan seluruh urusannya, maka ketakwaan inilah yang harus senantiasa menghiasi kepada diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ditebus, ditutup semua dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan pahalanya karena ketakwaannya. إِنْ تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuka pencerahan kepada kita. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Furqan. Akan nampak jelas. Dan juga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengais warisan-warisan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari, memberi ilmu kepada kita. Maka ini takwa dalam merupakan kunci kesuksesan dalam semua lini kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Dan surga itu adalah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang telah kami wariskan untuk hamba-hamba kami. Siapa mereka? Man kana taqiyya. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita menginginkan untuk menjadi pewaris-pewaris jannah. Dan ini mangkobah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan puasa. Dan merupakan ta'zim syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu nilai ketakwaan dari hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga hanya akan menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka inilah, dengan puasa ini kita berharap digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Tapi kalimat ini karena seringnya kita dengar, jadi kayaknya enteng saja gitu. Padahal aplikasinya sebenarnya menuntut kepada kita untuk kita benar-benar selalu ada di pelupuk mata kita. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi seperti itu harusnya. Karena takwa ini sama saja kita membangun benteng, ya. Membangun benteng antara kita dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Membangun benteng antara kita dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wiqayah. Ini penjagaan. Maka takwa ini dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan, dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan tuntunan, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang meninggalkan maksiat, ya. Bukan karena takut, karena belum ada kesempatan saja. Atau terkadang belum ada modal. Ya, maksiat juga butuh modal, ya. Ya. Maksiat itu juga butuh modal. Nasallallahu salam al-afiyah, ya. Maka kita umat Islam ini adalah umat yang insya Allah terbimbing dengan bimbingan-bimbingan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini niatan yang keempat. Kenapa kita berpuasa? Agar kita digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan dengan mereka orang-orang yang mendapatkan mangkabat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya yang persamaan gender dalam Islam. Kalau mereka menuntut, orang-orang di luar menuntut adanya persamaan gender, thayyib. Kita tidak mengingkari, asal dengan bahasa kita, ya. Asal dengan bahasa kita, dan kita masih seperti itu karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, meskipun itu seorang wanita sekalipun. Meskipun itu seorang status sosialnya paling rendah sekalipun. Boleh jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah paling mulia. Maka kita sepakat, ya, dalam hal ini tidak memandang siapa dan apa kedudukannya. Yang paling bertakwa dialah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana sikap-sikap beliau alaihi salatu wassalam dengan orang-orang yang status sosialnya mungkin adalah paling bawah. Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sahabat yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sampai disebut dengan hibbi Rasulillah, yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini juga anak dari anak adopsinya, yang juga mantan budak yang dimerdekakan. Mantan budak. Budak tentunya adalah kalau dalam satu sosial kan rendah. Namun kemudian kita lihat Rasulullah demikian memuliakannya. Bilal bin Rabah. Dan orang-orang yang satu sosialnya seperti itu, namun kita lihat menjadi orang-orang yang mulia. Dan ini karena derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kelima dari kenapa kita berpuasa, niatan yang kelima, karena berpuasa di musim panas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepada kita di hari ketika manusia kehausan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, "Inna Allah qadha 'ala nafsihi annahu man a'tasha nafsahu lahu fi yawmin sha'if saqahu Allah yawman atash." Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan pada dirinya bahwa barang siapa yang berpuasa di musim panas untuknya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minum untuknya di hari ketika manusia kehausan. Ketika matahari didekatkan, manusia kehausan, sebagian berenang dengan keringatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan minum kepada orang-orang yang berpuasa ini. Maka ini yang kita berharap. Karena minum ini adalah yang akan menjadi bekal perjalanan selanjutnya menuju kepada jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang berat, perjalanan yang penuh dengan ujian, maka membutuhkan bekal. Karena tidak ada lagi perjalanan, tidak ada lagi yang jualan es kelapa mudanya yang akan menyegarkan kita. Tidak ada lagi tempat kita untuk rest areanya mampir di situ, tidak ada lagi. Namun perjalanannya sangat jauh dan penat. Dan tidak ada yang membela kepada kita. Tidak lagi ada hahihi lagi, enggak ada lagi. Semuanya adalah memikirkan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari ketika seorang itu lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari suaminya, lari dari anaknya. Tidak mau urusan. Karena apa? Ketakut. Nanti akan dituntut. Sang anak menuntut dari orang tuanya. Orang tua juga menuntut kepada anaknya. Karena durhakanya misalkan. Suami juga demikian. Lari dari istrinya. Karena takut dituntut. Semua. Semua. Mengkhawatirkan kepada dirinya sendiri. Disinilah saat-saat seperti ini yang kita butuhkan. Dan ini dengan puasa ini. Tatkala kita merasa kehausan. Meskipun haus, namun ada harapan. Untuk kita mendapatkan saqah, suqiyah. Mendapatkan minuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari tatkala manusia dalam kehausan. Demikian pula. Yang keenamnya, bahwa puasa di musim dingin. Dan ini kebetulan ini Ramadan ini musim penghujan. Ya. Maka juga merupakan al-ghanimatul baridah. Dikatakan as-sawmu fi syita al-ghanimatul baridah. Hadis yang sahih, disebutkan dalam Sahihul Jami'. As-sawmu fi syita al-ghanimatul baridah. Puasa di musim dingin ini ghanimah. Merupakan ghanimah seperti seorang mendapatkan rampasan perang yang banyak, ya. Peruntungan yang besar. Al-Imam Qatadah bin Da'am As-Sudusi rahimahullahu taala menyebutkan menurut riwayatnya bahwa innal malaikata tafrahu bisyita'i lil mu'min. Sesungguhnya para malaikat itu senang dengan musim dingin itu bagi orang-orang mukmin. Yaqsurun nahar fayasumuhu. Siangnya pendek, mereka berpuasa. Wa yaqulul lail fayaqumuhu. Dan malamnya panjang, mereka menegakkan qiyam Ramadan. Maka ini amalan-amalan yang membahagiakan para malaikat, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah maksiat, yang selalu mendoakan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentunya kita berharap untuk bisa mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan yang besar ini. Kemudian yang ketujuh, mengapa kita berpuasa? Karena orang yang berpuasa doanya tidak ditolak, doanya pasti dikabulkan. Ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Salatu da'awatil mustajabat." Tiga doa yang mustajabah, ya, yang pasti akan dikabulkan. Yang pertama, da'watu shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, yang kedua doanya orang yang dizalimi. Yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang-orang yang bepergian. Tentunya tatkala tidak melakukan hal-hal yang menjadi penghalang dikabulkannya doa-doa ini. Karena boleh jadi semua sebab ini didapatkan. Puasa, pergian, dan dizalimi misalkan. Doanya mustajab. Namun ada penghalangnya. Ya. Ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Di antaranya adalah perseteruan. Memutuskan hubungan silaturahim. Memutuskan hubungan keluarga. Dan juga perseteruan seorang muslim dengan saudaranya. Maka ini yang akan menjadikan doa kita tidak akan sampai. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yas'adul kalimut tayyib, akan naik al kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik, termasuk doa, akan naik sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salihu yarfa'uh, dan amalan-amalan saleh akan terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, tunggu hatta yastaliha, tunggu sampai dua orang ini berdamai. Maka ini mari kita perhatikan, jangan sampai kemudian ada perseteruan, ada kebencian yang akan bisa menghalangi doa-doa kita, yang akan bisa menghalangi amal-amal kebaikan kita tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini mari kita mengoreksi diri kita. Kalau masih ada dengan keluarganya yang berseteru, segera berdamai. Kalau masih ada dengan kawan, sahabat, atau teman-temannya berseteru, segera berdamai. Jangan sampai kemudian menjadikan kita rugi sendiri. Ketika kita masih diberikan kemudahan untuk beramal saleh, ya, sedikit apa yang bisa kita amalkan, namun kemudian terhalangi hanya karena ulah kita sendiri. Maka ini hal yang kita harus perhatikan. Jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah ternyata saling terkait satu dengan yang lainnya dari ibadah ini. Ini yang tentunya juga harus kita lepaskan, ya. Karena seorang mukmin, dan kita tentunya menginginkan untuk disebutkan satu di antara tiga kelompok yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Hasyr, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansar, di ayat yang ketiganya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, dan kita termasuk di antaranya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Orang-orang yang datang sudah mereka senantiasa berdoa, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan engkau jadikan ghil, kebencian, kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang mukmin. Ini. Karena benci, dengki kepada orang-orang mukmin sama saja memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama saja memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan apa? Man ada li waliyan faqad adantu bil harb. Nantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, man ada li waliyan. Siapa yang memusuhi wali-waliku? Ini. Faqad adantu bil harb. Aku kibarkan untuknya bendera perang. Nah. Aku kibarkan bendera perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali-wali Allah? Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka semakin tinggi derajat keimanan ketakwaannya, semakin tinggi derajat kewaliannya. Ya. Maka antum semuanya bisa menjadi wali-wali Allah dan pasti menjadi wali Allah. Tergantung tingkat keimanan dan ketakwaannya. Semakin tinggi nilai keimanan ketakwaannya, maka semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Maka memusuhi kepada wali-wali Allah, memusuhi kepada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, ini sama saja memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus senantiasa kita menjadi perhitungan. Dan ini benar-benar bahwa Islam memang mengajak kepada kedamaian. Untuk hidup lebih nyaman dengan persahabatan yang dibangun di atas keimanan ini. Dan ini mengkhawatirkan kalau kemudian sampai doa kita tidak terkabulkan. Padahal jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'wat sha'im, da'watul musafir, da'watul mazlum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma dzakara rajul asy'ata akbar, menyebutkan Rasul menyebutkan seseorang yang lusuh dan compang-camping berdebu. Yutilu safar, panjang perjalanannya karena musafir, dan dia mengangkat kepala, mengangkat kedua tangannya. Ya Rab, berdoa yang semestinya dikabulkan. Doanya seorang musafir, apalagi dalam keadaan memelas seperti itu. Namun apa kata Nabi SAW? Famat'amuhu haram. Makanannya dari yang haram, wa mashrabu haram, minumannya dari yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, yang masuk ke perutnya dari yang haram. Fa anna yustajabu, bagaimana akan dikabulkan? Ini juga saling terkait. Ya. Apa yang kita makan? Halal dan haramnya harus senantiasa kita perhitungkan. Jangan sampai karena keinginan-keinginan dorongan jiwa kita sendiri kemudian menghalangi dari terkabulnya doa-doa kita. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala ini nikmat. Sepanjang kita berpuasa, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menginginkan ini. Kemudian yang berikutnya bahwa dengan berpuasa kita akan mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus. Bahagia ketika kita berbuka puasa dan bahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi farhatan farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berbuka puasa, bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwa puasa ini adalah merupakan syiar. Orang-orang mukmin nanti di yaumil qiyamah. Bahwa syiar orang-orang mukmin kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada dua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, disebutkan dalam riwayat, la khalufu fa misaim atyaba indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu nanti di yaumil qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik. Dan disebutkan kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, syiarul mu'minina fi qiyamah, syiarnya orang-orang mukmin di hari kiamat nanti, yang pertama adalah tahjil bi wudhu'ihim, yakni warna yang berseri-seri dari bekas air wudhu' mereka. Dan ini yang Nabi alaihi salatu wasalam akan mengenali kita dari bekas air wudhu'nya, ghurran muhajjalin min atharil wudhu'. Akan terlihat berseri-seri dari bekas air wudhu'nya. Kemudian yang kedua, wabisawmihim, dengan puasa mereka yang menjadikan bau mulut mereka itu wangi, bahkan lebih wangi dari minyak misik. Dan ini syiar kumpulan dari orang-orang yang bahagia tentunya, ahlus sa'adah. Syiarnya orang-orang yang bertakwa nanti di yaumil qiyamah. Dan kita tentunya menginginkan untuk digolongkan dalam kelompok yang mulia ini. Orang-orang yang bakal dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jarak kita dengan Rasulullah jauh, namun kita akan dikenali oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa ini juga yang akan memberikan syafaat kepada kita. Tentunya kita butuh bantuan di saat kita tidak lagi ada yang membela kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'an was-shaumu yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan puasa ini akan berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Puasa akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syarab. Ya Allah, aku telah tahan hambamu ini dari makan dan minum karenamu. Fasyafi'ni fihi. Maka berikan syafaat kepadaku untuk hambamu ini. Al-Quran juga demikian. Ya Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku telah tahan hambamu untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Maka ini pada sini para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan afdalnya lagi di malam hari. Meskipun siang hari juga, kalau isi afdaliyahnya adalah malam hari. Karena hadis ini mengatakan demikian. Aku telah tahan hambamu dari tidur karena membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini juga akan memberikan syafaat. Ramadan adalah merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan musalsal, satu hal yang berantai. Sunnah hasanah. Dari kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam, para ulama dan juga sampai hari ini. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim, menyibukkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ketika bulan Ramadan pun juga mereka tinggalkan majelis-majelis ilmu yang lain. Lebih fokus untuk dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mentadaburi ayat-ayatnya, membacanya dan mentadaburi ayat-ayatnya. Tinggalkan majelis hadis, majelis fikih yang dan yang lainnya. Kemudian lebih fokus dengan Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya harapannya adalah syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlul Qur'an. Dan ini Al-Qur'an dan puasa kolaborasi. Bulan puasa, bulan Al-Qur'an sekaligus. maka harapan kita pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara niatan-niatan yang mesti ada dalam puasa kita. Dalam satu amalan puasa sekian banyak tadi berapa? 13 atau berapa tadi? Ya. Dan bisa ditambah kalau waktunya ditambah, tapi sampai 30 aja nih katanya. Ini. Masih bisa ditambah itu, ya. Tapi silakan dipelajari lagi, ya. Yang jelas para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini harapan-harapan kita, niatan-niatan kita dalam satu amalan yang insyaallah ringan, ya, namun nilainya besar dan pahalanya banyak dengan semakin besar niatan dalam ibadah kita dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentunya juga inilah bagaimana kita bisa menyambut Ramadan yang terbaik. Makna menyambut Ramadan yang terbaik inilah untuk bagaimana kita bisa meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan hal-hal yang lain. Apalagi ditambahi dengan khurafat-khurafat yang macam-macam. Kalau di Jawa ada kebiasaan padusan, ya. Pokoknya kalau mau Ramadan itu mandi rame-rame, ya. Ya. Malah enggak karu-karuan dengan khurafat ya seperti itu sebelum memasuki Ramadan mandi rame-rame, ya. Acara padusan itu. Ini sudah campur baur, ya. Dan campur baurnya mungkin maksiat, ya. Tapi niatannya ini, niatan mandinya ini yang menjadi rusak, lebih rusak daripada campur baurnya, ya. Maka ini hal-hal yang terkadang perlu untuk kemudian kita koreksi, ya. Maunya baik, maka inilah niatan baik itu tidak cukup, ya. Kalau kemudian tidak dikaji, dipelajari. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun tidak kesampaian, ya. Ini maka min muridinil khair lam yusibhu, betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak kesampaian ketika itu tidak diilmui, tidak dipelajari, tidak sesuai dengan tuntunan. Maka disinilah bagaimana semestinya kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Apa yang harus kita persiapkan? Maka apa yang sudah kita pelajari bersama ini, ini sekedar sebagai tadzkir mengingatkan. Karena sebenarnya semuanya itu sudah, antum semuanya sudah dengar semuanya, sering dengar. Tapi terkadang lalai dalam hal seperti ini. Ini. Dan ini juga mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Maka bagaimana semestinya kita menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama tentunya adalah isti'dadul imani. Mempersiapkan keimanan kita dengan baik. Memperbaiki, memperbaharui taubat kita kepada Allah. Memperbaiki niat kita yang sudah kita bahas tadi. Kemudian tentunya juga banyak-banyak berdoa. Meskipun kita tinggal beberapa hari saja, banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, ya. Dan juga banyak berdoa agar bisa di Ramadan kita bisa memanfaatkannya bisa lebih baik. Karena belum tentu kita ketemu dengan Ramadan, ya. Karena banyak seperti itu. Ada kawan, ya, dari Jakarta pulang kampung. Sedianya mau Ramadan di kampung. Belum Ramadan tiba, baru sehari atau dua hari sebelum Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala ambil. Ini. Itu semua dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak dipertemukan dengan Ramadan, namun kemudian ketika Ramadan tiba, ya hanya hari-hari berlalu begitu saja. Tanpa mendapatkan taufik, tanpa kemudian menyadari. Maka ini hal yang perlu untuk kita persiapkan. Yang pertama persiapan keimanan kita. Yang kedua ilmu. Kita ilmui kembali bagaimana hukum-hukum siam. Apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kemudian puasa kita bisa melakukannya, Namun nilai-nilai puasa itu juga harus kita jaga. Dan itu yang paling pokok. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zuhur wal amala bihi, falaysa lillahi haja an yada' ta'ama wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan selalu melakukannya, Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya kelaparan dan kehausan saja. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Maka ini perlu untuk diilmui bagaimana maqasidus siyam, maksud dari ibadah puasa itu sendiri, seperti insyaallah apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian juga dari sisi amaliyah, kita mulai semangat menyemangati diri kita beramal, membiasakan diri kita dengan qiyamul lail, dengan baca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan berbagai amalan ya. Untuk kita dari amalan-amalan yang baik berbarengan dengan puasa ini. Apalagi ketika ada empat perkara sekaligus di saat kita berpuasa. Saat berpuasa, kemudian kita menjenguk orang sakit, kemudian kita menguburkan mengurus jenazah, kemudian memberi sedekah, adalah janjinya adalah surga. Ini. Empat hal ini ketika bisa kita amalkan dalam sehari sekaligus, ini jaminannya adalah jannah. Karena Rasulullah SAW ketika suatu hari mengatakan, siapa yang hari berpuasa? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian, siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Saya Rasulullah. Abu Bakar lagi. Dan kemudian, siapa yang menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang bersedekah? Semua pada Abu Bakar Siddiq. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, siapa yang terkumpul empat permasalahan ini? Dan ini ketika bertepatan dengan puasa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah merupakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk kita juga mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mempersiapkan berikutnya adalah keempatnya adalah ihdad dengan akhlak kita. Ramadan adalah saatnya untuk kita memperbaiki moralitas kita, memperbaiki kemasyarakatan kita, sosialnya kita. Karena bulan Ramadan adalah semestinya untuk kita banyak berempati. Dan Ramadan ini adalah mengajarkan kita untuk kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kelaparan. Supaya ada empati, ada perhatian. Mereka adalah saudara kita. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya juga memberikan kemudahan-kemudahan mereka yang kesulitan. Rasul mengatakan, "Man yassara la muhsin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa memberikan kemudahan kepada seorang sedang dalam kesulitan, Allah akan berikan kemudahan untuknya dunia dan akhiratnya. Allahu Akbar. Maka kemudian yang kelimanya tentunya adalah bagaimana kita menjadikan merasa begitu besarnya nilai Ramadan ini untuk kita. Betul menjaga syiar. Ya. Ramadan ini ketika benar-benar kita mengagungkan, memuliakan Ramadan, maka menjadikan Ramadan kita akan benar-benar kita jaga. Tidak berlalu barang sedetik pun kecuali senantiasa dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Al-Qur'an, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan dibukanya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bulan yang di dalamnya juga ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tumpahkan di bulan itu tentunya menjadikan kita lebih bersemangat meskipun dengan keletihan yang kita harus membagi, benar-benar kita membagi manajemen yang baik antara ibadah, antara pekerjaan, tuntutan pekerjaan, demikian pula dengan keluarga kita yang semua itu adalah kewajiban yang harus semuanya kita tunaikan. Dan ketika bertepatan dengan itu kita bisa mengerjakannya dengan baik. Insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik dan kemudahan kepada kita. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sekedar kita zikir, mengingatkan kepada saya sendiri, kepada para jamaah sekalian, fa inna dzikra tanfa'u mu'minin. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya, untuk para jamaah, dan saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan dan kemudian diberikan kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan amaliyah, amal-amal yang saleh di bulan suci Ramadan dan lepas dari bulan Ramadan, kita benar-benar mendapatkan ghanimah, mendapatkan keberuntungan yang besar, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Innahu wali dzalikal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.